At-Tuqo. Raih takwa dengan ilmu. Mempersembahkan kisah berfaedah untuk ananda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga Allah menjaga kalian semua ya. Ketemu lagi dan kakak. Udah gak sabar ya menunggu cerita selanjutnya. Nah, kalau begitu langsung aja yuk kita simak ceritanya. Kisah ke-9, Ya'qub bin Sufyan rahimahullah. Adik-adik, apa yang kalian suka ketika belajar? Adik-adik suka nulis gak? Suka atau tidak suka, kalau belajar harus siap menulis ya, agar pelajaran yang dipelajari bisa lebih bermanfaat. Kalau kalian gemar menulis, insya Allah akan lebih mudah ketika murojaah. Barakallahu fikum. Kalian tahu tidak, dahulu ada seorang yang sangat sekali suka menulis. Suka banget menulis. Saking senangnya menulis, sampai-sampai kedua matanya buta. Subhanallah, merinding ya. Tetapi jangan takut adik-adik. Bukan berarti menulis itu berbahaya. Justru, menulis adalah kegiatan sangat menyenangkan. Hanya saja, semangatnya belajar jangan sampai lupa waktu ya. Barakallahu fikum. Kalian mau tahu gak kisahnya? Seru loh. Nih, dahulu lahirlah seorang anak laki-laki dari negeri Persia di kota Fasa. Laki-laki itu bernama Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi rahimahullah. Ketika beliau beranjak dewasa, beliau melakukan perjalanan meninggalkan kampung halaman untuk belajar dan menuntut ilmu ke Palestina dan Damaskus. Kala itu, dua tempat ini termasuk sumber ilmu. Kalian belajarnya di dekat rumah atau jauh dari rumah? Dekat atau jauh, yang penting tetap semangat ya. Kalau dekat rumah, alhamdulillah bisa belajar sambil membantu kedua orang tua. Kalau jauh juga, alhamdulillah bisa menambah pengalaman. Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi rahimahullah memiliki kegemaran menulis. Beliau tidak kenal waktu dan tempat untuk menulis. Bahkan beliau tidak kenal keadaan terang atau gelap, ramai atau sunyi. Beliau tetap menulis. Beliau juga memiliki guru yang sangat banyak. Sampai-sampai jumlahnya mencapai 1000 loh. Masya Allah ya adik-adik. Kalau kalian, gurunya ada berapa? Sedikit atau banyak guru kalian, yang paling terpenting adalah memahami pelajaran dengan baik. Nah adik-adik, dalam belajar, Ya'qub juga mengalami banyak ujian loh. Waktu itu, Ya'qub bin Sufyan rahimahullah sedang melakukan perjalanan. Di sana, ada seorang guru yang sangat berpengalaman dan banyak ilmunya. Sampailah beliau di kota tujuan. Beliau pun fokus belajar. Banyak sekali ilmu yang beliau pelajari. Banyak sekali faedah yang beliau dapat. Kebiasaan beliau waktu itu, ketika malam hari digunakan untuk mencatat, dan siang hari digunakan untuk membaca catatan tersebut. Nah adik-adik, suatu malam beliau menyalakan lampu lentera. Lalu beliau pun duduk dan mengambil pena beliau. Kemudian beliau mulai menulis. Detik demi detik berjalan dan malam semakin larut. Tiba-tiba air pun keluar dari kedua mata beliau. Perih sekali rasanya. Dan pandangan serasa mulai kabur. Adik-adik, sedikit demi sedikit pandangan beliau semakin tidak jelas. Beliau tidak bisa melihat ruangan dan tidak bisa melihat lentera. Akhirnya beliau pun buta. La ilaha illallah. Kasian sekali adik-adik. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Beliau pun sadar jika dia tidak bisa melihat. Beliau pun menangis dan terus menangis, bukan karena kehilangan pandangan, tetapi beliau menangis karena tidak bisa belajar lagi dan tidak bisa menulis lagi. Tangisan beliau semakin menjadi-jadi hingga beliau pun tertidur. Beliau pun bermimpi dan sebuah keajaiban pun dimulai. Beliau melihat seorang datang dalam mimpinya. Siapakah dia? Ternyata beliau melihat Rasulullah SAW. Iya, Rasulullah adik-adik. Rasulullah datang dan menemui Ya'qub bin Sufyan rahimahullah. Kalian pernah gak mimpi melihat Rasulullah? Kalau pernah dan sesuai dengan ciri-ciri beliau, maka bergembiralah. Berarti adik-adik semua benar-benar melihat beliau. Di mimpinya, Rasulullah bertanya, "Wahai Ya'qub, mengapa kau menangis?" Ya'qub bin Sufyan menjawab, "Aku kehilangan pandanganku, wahai Rasulullah. Aku tidak bisa menulis lagi. Aku tidak bisa menulis sunnahmu lagi. Aku sangat sedih." Rasulullah SAW berkata, "Sini, kemari, mendekatlah." Beliau pun mendekat. Adik-adik, kira-kira apa ya yang dilakukan Rasulullah SAW? Ternyata beliau melambaikan tangan di depan wajah Ya'qub bin Sufyan sambil membaca doa. Setelah itu, Ya'qub pun terbangun dari tidurnya. Keajaiban pun datang. Ternyata mata beliau bisa melihat lagi. Masya Allah, tabarakallah. Beliau bisa melihat keadaan sekitar dan juga bisa melihat buku lagi. Apakah beliau tidak kapok? Beliau ternyata mengambil penanya dan menulis kembali seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Nah, itulah semangat beliau dalam belajar dan mencatat pelajaran. Meskipun sempat kehilangan pandangan, beliau tidak putus asa. Ketika kedua mata sembuh dan bisa melihat lagi, beliau pun melanjutkan untuk belajar dan menulis. Beliau pun akhirnya berhasil dan menjadi seorang ulama pada masanya. Banyak ulama yang memuji keilmuan beliau. Semoga Allah merahmati beliau. Dan semoga kita semua bisa semangat seperti beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, mengharukan sekali adik-adik kisahnya. Tapi jangan khawatir. Masih ada kisah haru dan hebat lainnya loh. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-tukum. Meraih takwa dengan ilmu.